Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa nusalli wa nusallim ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para alim ulama, para asatidah, hadirin jamaah Majelis Al-Anwar lil Istighatsah wa Ta'lim yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan perkumpulan yang paling istimewa di atas dunia ini. Tidak ada kumpulan yang lebih mulia melainkan manusia yang berkumpul hanya semata-mata mengingat Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Dan tidak ada perkumpulan yang paling rugi di atas dunia ini kecuali mereka yang berkumpul tidak mengingat Allah dan tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam keterangan-keterangan afdholiyatul dzikir, kemuliaan-kemuliaan, keagungan dan keistimewaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Al-Ghazali, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, ayurwa anna kulla nafasin takhruj minad dunya atshana illa dzakir lillah. Kata Imam Ghazali, semua jiwa yang keluar dari dunia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa tersebut dalam keadaan haus, kecuali jiwa manusia yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika nyawa ini sudah diambil oleh Allah, dalam arti meninggal dunia, maka jiwa kita ini akan berpisah dengan anggota badan kita, dan jiwa ini tadi akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita, dan jiwa kita itulah yang akan berjumpa dan bertemu dengan Allah. Jiwa yang lepas dari jasadnya itu semua rata-rata dalam keadaan kehausan. Artinya mereka dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan kegelisahan. Kecuali jiwa yang diisi dengan zikir kepada Allah, jiwa yang selama hidupnya di atas dunia dihabiskan untuk mengingat Allah, digunakan untuk berzikir kepada Allah, dan juga digunakan untuk berzikir bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwa yang seperti itu nanti jika lepas dari jasadnya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ridha kepada Allah, dan dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada riwayat dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dikatakan laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'ah marrat bihim walam yadhkurullah fiha. Tidak ada yang membuat manusia itu rugi di dalam surganya Allah kecuali mereka yang pernah meninggalkan waktunya sewaktu hidup di dunia tidak digunakan untuk berzikir kepada Allah. Itu orang yang di surga itu mereka merasakan rugi, ketun, kecewa. Dulu pernah di dunia waktunya enggak dibuat zikir kepada Allah. Artinya apa? Setiap kita berzikir kepada Allah di atas dunia ini berarti nanti kita ini akan semakin nikmat di dalam surganya Allah. Semakin kita sering berzikir kepada Allah, nanti di akhirat kita akan semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan zikir itu modal kita untuk mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah. Seperti hotel ada yang bintang satu, ya pakai kasur tetap, tapi jelas beda dengan hotel yang berbintang dua. Hotel yang berbintang dua pakai kasur lebih enak daripada bintang satu, tapi ya jelas lebih nikmat hotel yang berbintang tiga, yang berbintang empat. Terus semakin tinggi derajat itu hotel, berarti semakin nikmat fasilitas yang ada di dalamnya. Surga juga begitu, a'laha jannatul firdaus, paling tingginya surga adalah surga yang namanya Firdaus. Jika kita cukup merasakan yang penting saya masuk surga saja, itu nanti adalah orang-orang yang rugi para hadirin. Karena manusia ini enggak cukup, kalau enggak punya yang enak enggak cukup. Anda punya sepeda motor bunyinya tok tok tok tok tok tok, kepingin sepeda motor yang lebih halus suaranya. Padahal sama, yang bunyinya keras, yang bunyinya halus, itu sama kendaraan sepeda motor juga kita bisa naiki dan menikmatinya. Kenapa kok kita selalu kepingin ganti yang lebih baru? Itulah jiwa manusia yang disebut dengan syahwatul insaniyah, keinginan syahwat yang memang diberikan oleh Allah kepada setiap jiwa manusia. Di surga pun juga begitu, kita akan merasa ngelihat yang atas, wah enak ya yang lebih atas, lebih nikmat ya yang lebih atas, lebih nikmat ya yang lebih atas. Lah kalau Anda kepingin nanti mendapatkan kenikmatan yang begitu nikmat di hadapan Allah, di dalam surga Allah, ini loh kesempatan, ayo kita ngumpulkan poin-poin tiket untuk masuk surganya Allah. Kita mengumpulkan dana untuk nanti kita meraih kenikmatan di dalam surganya Allah. Dengan apa kita kumpulkan? Dengan berzikir kepada Allah, dengan bersolawat kepada Allah. Jangan lisan kita gunakan untuk berbicara malayani. Min husnil Islam tarkuh malayani. Islam ini yang paling bagusnya Islam itu meninggalkan omongan yang tidak perlu. Kita ganti omongan kita dengan zikir kepada Allah. Nganggur-nganggur kita ingat Allah, nganggur-nganggur kita bersalawat kepada Rasulullah, sehingga mulut kita ini terus harum dengan zikir kepada Allah, sehingga lisan kita ini terus harum dengan salawat kepada Rasulullah. Jangan kita nodai mulut kita dengan bermaksiat kepada Allah, jangan kita nodai mulut kita dengan berbicara yang tidak mengandung arti makna ibadah kepada Allah. Mumpung mulut ini masih bisa ngomong, Pak. Mumpung zikir ini gratis. Mumpung ajal ini belum datang kepada kita, mumpung kita ini masih bisa berzikir kepada Allah, enggak usah yang panjang-panjang, istiqomah setiap hari membaca 1000 kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita enggak punya istiqomah seperti itu. 1000 terlalu banyak, istiqomah baca ya Allah satu hari 100 kali kita enggak istiqomah masih di dalamnya. Kadang-kadang sehari full kita enggak pernah nyebut Allah kecuali kepreset, Pak. Kadang kepreset misu. Ya Allah, inilah keadaan kita para hadirin, dan Anda perlu tahu nanti jika sakaratul maut, orang yang bisa menyebut kalimat Allah adalah orang yang hidupnya, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Contoh, kalau ada orang sakit, ngomong Allah masih bisa, apalagi gak sakit. Dia berbohong, sumpah demi Allah saya tidak melakukan, padahal melakukan masih bisa. Tapi kalau sudah kedatangan yang namanya sakaratul maut, gak mungkin bisa nyebut nama Allah kalau gak hatinya yang betul-betul memang ingat kepada Allah. Sama dengan orang kepreset, Pak. Lek kepreset iki mang wonge biasa, orangnya biasa untuk nyebut nama Allah, begitu kaget atau kepreset, ya Allah, begitu. Tapi lek biasa misuan, kepreset, refleks yang dia keluarkan adalah misu, yang dia keluarkan adalah ngomong kotor. Itu bukan dari mulutnya, itu isi hatinya, berhadirin. Dan begitulah nanti jika kita sakaratul maut, bukan mulut kita lagi yang berbicara, bukan pikiran kita lagi yang berbicara, akan tetapi isi hati kita yang akan berbicara. Kalau hatinya enggak pernah zikir kepada Allah, hatinya enggak pernah ingat kepada Allah, mbok masih ditalkin wong sewu, dibisiki wong sak kampung, ya Allah, nyebut Allah, Allah, Allah, mulut akan terus kaku, enggak bisa menyebut nama Allah. Kenapa? Karena memang hatinya tidak pernah dilatih untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, ada satu riwayat hadis yang begitu menarik untuk kita perhatikan. Jika manusia ini, innar rajul idza awa ila firasyih ibtadarahu al malak wa syaitan. Manusia ini juga jika naik ke atas tempat tidurnya, mau tidur, membaringkan punggungnya di tempat tidur, ini yang datang dua makhluknya Allah. Apa? Yang datang satu malaikat, satu setan. Setiap kita ini, saya, Anda semuanya, kalau mau tidur, itu malaikat datang, setan juga datang, rebutan. Si malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma khtim bi khair, ya Allah, jadikan akhir orang ini adalah akhir kebaikan. Doanya malaikat, setan tidak mau kalah, Allahumma khtim bi syar, ya Allah, jadikan golongan orang ini adalah yang mengakhiri di dalam kehidupannya dengan kejelekan. Karena setan ini kan kepingin ngelompokkan teman untuk buat masuk ke dalam nerakanya Allah. Malaikat tidak mendoakan kita. Doa malaikat tadi itu mendoakan kita kalau mau tidur, ya Allah, akhiri orang ini dalam keadaan baik. Setan teriak, enggak, ya Allah, akhiri orang ini dalam keadaan jelek. Rebutan. Karena memang an-naumu akhul maut, tidur itu kan saudaranya mati. Jadi sehari itu ditutup dengan tidurnya Anda, itu dapat doa-doa dari malaikat, dari setan. Nah, tergantung manusia tersebut. Jika manusia tadi itu berzikir kepada Allah sebelum tidur, maka dia masuk golongan doanya malaikat. Tapi kalau tidur tanpa berdoa, ada tambahannya. Tambahannya ini juga perlu dibaca. Baca subhanallah itu 33 kali. Walhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Setelah baca doa tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, bismika Allahumma ahya, ya Allah, dengan namamu aku hidup. Wa bismika Allahumma, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku juga meninggal. Dengan nama Allah, berarti berzikir kepada Allah ini. Lah setelah baca itu, baca subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Siapa orang yang baca doa itu, maka diberikan oleh Allah paginya kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, dan satu hari itu aktivitasnya, pekerjaannya diberikan lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara mau dikir sebelum tidur tadi itu. Berarti kita kalau mau tidur dikir, cek iso ngimpi ya ngapi-api ngono. Wudu dulu, istiqbal kiblat tidurnya, dikir biar ngimpi ini kita ngimpi bagus enggak? Bagus ngimpi para habaib, ngimpi kiai. Bahkan kita berharap untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah nek turune ndak atik wudu, turune ndak atik wiritan, turune ndak atik dzikir, aja ketemu para habaib, jangan ketemu para kiai. Kadang-kadang kita ngimpi orang tua sendiri enggak pernah, para hadirin. Tak sambung kita dengan orang tua kita. Ngimpi guru kita sendiri enggak pernah, para hadirin. Itu namanya hatinya kosong. Mau ngimpi Nabi dari mana? Oleh karena itu, semoga yang sedikit ini bisa menggugah semangat kita, bisa menggugah daripada hati kita yang tadinya lupa kepada Allah menjadi hati yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.